belet jero. Dasar si senang sia unggal poe araya aing keur di luhur saria milu jaya tapi pas aing susah saria kamana mantuan sia mah jiga ngahakan suuk sampai ngagayem beteng aing angger gurubu munulin jeung batur sia geus kudu bubu kalakuan kitu patut untung eueuh nu nusu teu pulang cari mah tegableg gaera teu inget baheula sia sagala menta saya pinjem duit dibayar isukan berengna juga sia mah jiga nyawer di dua. Kedah rada diwara kan itu ka dia ngan bisa nyian masalah ka aing ngomongkeun batur dasar celeno ka batur ngagogoreng aing tegap lecedo ti ayeuna ku aing di bejaan moa aya jalma nu bisa hirup sorangan hiji waktu oge bakal karasa ku sia duit moa bisa meuli babaturan satia ka mamana sorangan sia rek kumaha mun sia maot rek dikuburna ku saha asa pang aing na bro hirup sia poek ngagotong pasaran mah moa bisa lita gojek. Kesdiampian kalangan baru tegak lecedo dasar si goblok.